السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام بوجي الله سبحانه وتعالى. الله السلام عليكم ورحمة الله. melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-100. 100 ya Bapak Ibu ya? Ya Ustaz. Nah. Ya, silakan dibaca Abu Fatimah. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Dan tidaklah seseorang beriman kecuali atas izin Allah, dan dia menurunkan azab atas orang-orang yang tidak berpikir. Al-wawu harfu istinaf, ma harfu nafiyah, tidak. Ya. Nafiyah. Karena fi'lu madhi naqis li nafsin jar wa majrur sebagai khobar, karena mukaddam saja. Iya betul. An harfu nasbin tu'mina fi'lu mudhari'un mansubun bi'an fa'ilnya mustatir sih. Kembali ke anta ya tuh minuman. Iya. Illa ada tul istifna bi idni jar wa majrur Allahi lafzul jalalah dhafun ilai. Al wawu harfu atfin yaj'alu fi'lun mudhari'un fa'ilnya mustatir tatiruhu huwa rijasa maf'ulun bih alalladzina jar wa majrur la harfu nafiyah tidak ya yaqiluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il wa ma kana li nafsin an tu'mina billahi illa bi idznihi wa tawfiyaqihi fala tujahidu nafsaka fi dhalika fa inna amarahum ilallahi wa yaj'alu Allahu al-'adzaba wal khaza wal khizya wal khizya 'ala alladhina la ya'qiluna amarahu wa nahyahu la ya'qiluna amrahu wa nahyahu amrahu wa nahyahu. Dan seseorang tidak dapat beriman kepada Allah kecuali atas izin dan taufiknya, maka janganlah bersusah payah dirimu untuk hal itu. Maka sesungguhnya segala urusan mereka kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan Allah menjadikan azab dan siksa ya, izyaz. Ya. Nah, atas orang-orang yang tidak atau khizya itu kehinaan ya. Oh, kehinaan. Azab dan kehinaan atas orang-orang yang tidak berpikir perintahnya dan larangannya. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada jiwa yang beriman kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan ayat yang sebelumnya ya, bahwa seorang nabi sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun besarnya atau tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Hunna sahatta yakunu mu'minin." Apakah engkau mau memaksa manusia sampai mereka beriman? Tidak bisa. Manusia Rasulullah itu tidak bisa membuat orang beriman. Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalu rizqal ladzina la yaqilun. Allah menyediakan azab ya atas orang-orang yang tidak mau berpikir. Yaitu tidak mau berpikir tentang ya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan baca Bu Dahilis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah wahai Rasul, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidaklah berguna keterangan apa ya, tanda-tanda ya, tanda ayat-ayat, dan tidaklah berguna ayat-ayat dan para pemberi peringatan bagi kaum yang tidak mau ber, bagi kaum yang tidak beriman. Qul fi'il amr, unzuru fi'il amr, awal fa'ilnya ma maza. Ini maza jadi satu Ustaz ya? Ya jadi satu aja. Maza mafulun bi. Kok maful bi? Apa Ustaz ya? Unzuru madza fis samawati wal ardh. Ini kan nanya ya, apa yang di langit dan di bumi ya? Berarti madanya isim istifham sebagai mutada. Oh. Kalau maful bi nanti jumlahnya. Oh, isim istifham sebagai mutada. Fis samawati jarwa majrur wal ardi yang majrur sebagai khobar. Oh, ini sebagai khobar dia. Fi samawati jarwa majrur sebagai khobar dari maza tadi ya. Iya. Allahu hafin al ardi maktufun ala samawati. Allahu haf arfin ma hafu nafiin tu ini fiil modori al ayatu fa'il. Allahu haf arfin an nuzuru maktufun ala ayat al ayatu an kaumin jarwa majrur la harfu nafiin yu'minuna fi'lun mudhari'un Allah sebagai fa'il. Qul ayyuhar rasulu liqaumika tufak tufak tufakkaru atau tufakiru Ustaz? Tafakkaru kan ini fi'il amr. Tafakkaru wa'ta biru bima fi samawati wal ardi min ayatillahil bayyinati. Walakinnal ayatu wal ibru war rusulu al munziratu ibadallah al munziratu al munziratu ibadallah iqabahu ibadallahi kan mudafilah ibadallahi iqabahu la tanfa'u qauman la yu'minuna bi syai'in min zalika li'radihim wa inadihim. Katakanlah wahai Rasul kepada kaummu, pikirkanlah Ustaz ya. Berpikirlah dan pelajaran. Gimana Ustaz? Ya bertafakurlah dan ibrah gitu aja. Bertafakurlah dan perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Akan tetapi bukti-bukti itu dan pelajaran dan peringatan dari Rasul agar mereka menyembah Allah dan balasannya. Ibadah Allah itu bahu mana teman? Rasul memberi peringatan para hamba Allah ya tentang hukumnya. Oh, yang beri peringatan. Hamba Allah, yang berkata hamba Allah, hukumannya tidak bermanfaat bagi kaum yang tidak beriman sesuatu pun gitu. Ya. Dan berpalingnya mereka dan berpalingnya mereka dan kedurhakaan mereka. Bukan, ini karena gitu ya. Jadi kenapa nggak bermanfaat sih imanan mereka? Tidak bermanfaat? Peringatan dari para rasul li erodim karena penolakan mereka dan penentangan mereka gitu. Oh iya, karena penolakan mereka dan penentangan mereka. Ya, Ustaz. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma Oh, ayyuminun. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kepada orang-orang kafir, unzuru, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Dan tidaklah bermanfaat ayat-ayat, tidak pula para pemberi peringatan ya bagi kaum yang tidak beriman. Jadi orang kafir itu mau dijelaskan ribuan ayat pun, mau diutus ribuan rasul pun, tetap aja mereka tidak akan beriman. Kenapa? Liradihi, tadi di tafsir jelaskan, liradihi wa inadihim. Karena penolakan mereka dan penentangan mereka di luar batas. Ya, jadi saking ingkarnya mereka, akhirnya Allah tutup mereka dari menerima kebenaran. Ya. Nah, ya baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntadirin. Maka apakah mereka dan tidaklah mereka menunggu kecuali seperti menunggu hari-hari yang telah berlalu pada kaum yang sebelum mereka. Katakanlah, tunggulah kalian, sesungguhnya aku bersama kalian menunggu. Bersama kalian menunggu. Iya, termasuk orang yang menunggu. Termasuk orang yang menunggu. Alfa harfu istifnaf, hal harfu istifham, yang tadiruna fi'il mudhore alawu sebagai fa'il, illa harfu istisna mulhu, Ustaz ya, istisna mulhu, misla mudhof ilai, ayyam. Loh, misla mudhof ilai. Bukan. Misla ya maful bi nya kan antum bilang maful bi kan. Maaf ya, maful bi. Misla maful bi ayam dan sebagai mudhof ayami mudhof ilai alladzina isim mausul khalau fi'il madhi alawu sebagai fa'il min qabli jar majrur qabl dhorof zaman him mudhof ilai kul fi'lu amr fantadiru alfa harfu atfin intadiru fi'il amr fa'ilnya antum Ustaz ya ini jar majrur ini harfu fa'ilnya bukan antum fa'ilnya wau oh intadiru fa'ilnya al wau ini harfu taukid wa nasbin alya isim ini ma'akum jangan bilang ini isim inna isim inna ya alia isim inna ma'akum ma'a jar majrur ya okay. Minal muntadirin ma'a dorof kum ma'a dorof kum mudof ilai minal muntadirin jar majrur. Yang khobarnya ini yang mana? Khobarnya ini muntadir, minal muntadirin. Ah ya. Jadi jar majrur sebagai khobarnya inna. Nah, barakallahu fiik. Yuk. Belum Ustaz tanya. Iya. Agak ke bawah Ustaz. Maaf. Kemudian nih. Fahal yang tadiru haula'i illa yauman yu'ayinu nabi fihi ada bawahi misla ayyamil is aslafihim al-mukadibina alladina madhau qablahum kullahum ayyuhar rasulu fantadiru iqaballahi inni ma'akum minal muntadirina iqabakum saja iqabakum maka tidaklah mereka menunggu kecuali menunggu hari-hari yang mereka menyaksikan adab Allah yaitu ya yang seperti hari-hari telah berlalu. Gimana? Dan tidaklah mereka menunggu kecuali hari yang enggak abang libur dua-duanya bang Syahrini. Nafihi. Mereka melihat ya. Melihat Allah. Bukan melihat Allah, melihat adab Allah. Melihat adab Allah ya, maaf. Melihat adab Allah seperti hari-hari para pendahulu mereka yang suka hari-hari para pendahulu mereka yang telah ditetapkan. Yang mendustakan. Oh, telah mendustakan sebelum mereka. Kul katakan kepada mereka, ya Rasul, kalian tunggulah adab Allah. Sesungguhnya aku bersama kalian, termasuk orang-orang yang menunggu adab kalian. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa hal yantadhiruna illa misla ayyamil ladina khalaw min qablihim. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka tidak ada yang mereka tunggu, yaitu oleh orang-orang kafir, kecuali seperti hari-hari ya orang-orang yang telah berlalu sebelum mereka. Artinya orang kafir itu semuanya sama ya. Sebagaimana para pendahulu mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau beriman sampai apa? Sampai azab di depan mata mereka. Begitupun orang kafir di masa Rasulullah SAW tidak mau beriman sampai betul-betul menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali orang kafir Quraisy itu ketika diminta untuk beriman kepada hari akhir, beriman tentang adanya azab di neraka, mereka malah nantangin, ya kapan azab itu akan datang? Waliyadu billah. Sifat mereka ini ya sama dengan sikap para pendahulu mereka dari orang-orang yang menentang dakwah Rasulnya. Qul katakanlah wahai Rasulullah, fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Maka tunggulah oleh kalian, wahai orang-orang kafir. Sesungguhnya kami pun bersama kalian, termasuk orang-orang yang menunggu. Bedanya apa? Kalau orang beriman, yang ditunggu adalah rahmat dan janji manis Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir itu tidak ada yang mereka tunggu kecuali azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya baca Bu Nurul. Naam Ustaz. Ada Bu Nurul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunajjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah kewajiban kami ya. Kewajiban anugerah kami atas kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Summa aku atfin nunaji fil mudore, maknanya nahnu rusulana maf'ulun bi nas sebagai mudah penilai. Kok hilang ini Ustaz? Hilang ya Ustaz ya? Iya Bu. Betul. Kayaknya Pada sinyal. Hilang. Kayaknya sinyal. Sinyal ya? Tunggu aja Bu, tunggu. HP saya enggak anu nih, enggak hilang, kayak hilang. Taruh hilang. Nanti muncul. Ya. Kita biru. Ini ma'akum minal muntadirun. Masya Allah. Muntadirun. Belum muncul ya? Kan tadi barusan kan ini ma'akum minal muntadirin. Nah itu. Ma'akum minal muntadirin. Ya kan katanya aku bersama kalian termasuk yang sedang menunggu Pak Ustaz. Oh gitu. Kan barusan tadi ayatnya. Pak Junaidi memang luar biasa ini Pak Junaidi. Pak Tohir. Gimana Pak Gair? Betul. Kapan kita Arabi Kohwa? Insya Allah mulai pekan depan. Pak Edi, Pak apa Bu? Bu Kurniati tolong pada dibantu lah ya, yang junior junior nih. Ayib, insya Allah. Saya junior kelas tapi senior umur. Buahnya belajar, semangat bapak-bapak ibu-ibu. Iyalahnya. Ini mungkin karena kita baru baca ayat ini ma'akum minal muntadirin, ya ini jadinya sekarang. Ya, tadi saya bilang intaziru. Intaziru. Intaziru. Kalau di ayatnya kan fantaziru gitu. Sekarang lagi fantaziru ya. Fantaziru ini ma'akum minal muntadirin. Pas ini. Ya. Kalau ngomongin proses belajar bahasa Arab, kayaknya setiap orang beda-beda ya, Bapak Ibu. Kayaknya paling lama saya nih. Dari SD saya belajar bahasa Arab. Nggak selesai-selesai belajarnya. Masya Allah. Oh, luar biasa. Pinter ya. Pinter banget. Kan, kan SD-nya MI, SMP-nya MTS, SMA-nya MA. Alhamdulillah. Prosesnya panjang dan nggak beres-beres ya. Belajar kan tidak akan pernah berakhir, Bu. Iya, benar. Sampai akhir hayat kita. Iya, jadi yang baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap semangat. Ayo. Saya baru, saya juniornya Pak Kohir nih, Bu. Iya. Bisa aja Pak Junaid. Kan Pak Kohir duluan belajarnya. Duluan sebulan juga. Ya, ini Ustadz jawab di grup nih. Apa sinyalnya hilang? Udah dulu ya, benar-benar nggak bisa masuk soalnya. Baca di grup deh. Baca di grup deh. Coba ya. Jadi bubar ya. Tutup dengan itu deh. Siapa yang bapak-bapak? Doa kafaratul majelis. Mau. Tafadhol. Pak Junaidi atau Pak itu? Pak Edi. Di itu yang Pak Abu Fatimah. Ustadz kita itu. Ah, yeah. Abu Fatimah. Alhamdulillah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan semuanya. Assalamualaikum.